ya wonten positife wonten negatife atos-atos biyen sampeyan sik enom apa surat-suratan karo pacare angel pol-polan bingung saya leren golek obat nyamuk ya maksudnya wong liya sapa sing dikon ngenakno awas lho sampai roh wong lho sampai roh wong ngono yo ngopai bareng kok radio payem moh kon ngenakno angel pol biyen saiki ora usah katik ngono bu putrane sampeyan sampean gak roh jawane nang jero kamar meneng-meneng tek tek tek tek lagi ngapain say oh bales sih tek tek tek lagi baca SMS kamu oleh balesan tek tek tek tek dah bobok belum oleh balesan tek tek tek tek I miss you balesin tek tek tek tek tek balesane wah hanya itu astagfirullahalazim kasa itu ngerti aku tahu oleh SMS ngono kuwi yo mbok sapa sing ngirimi ora dunung aku wong ki ra roh kaleng yo niki lek mboten jenengan antisipasi subhanallah nggih yo bentenge Quran niku wau ngajine diopeni ten Gus Makhrus ten kene yes tuban niku nggone wali nggone kiai nggone santri tapi nggih hati-hati pinggire jeding iki mesti peceren mesti niku nggih makanya biyen Tuban terkenal kota wali tapi yo terkenal kota sampean dhewe lho sing ngarani aku ora kok lho wis gandengane Bu apik karo elek niku gandengane sing delok jam iso apa to jan wong aku ki action ya lho mosok ngaji ngaji kok mbok kon metenteng terus ya yo actione wong ngaji kadang-kadang yo ngene sampean rata foto kowe nang sing ngene wong action kadang yo ngene kadang yo action nek mbok kon metenteng terus kaya kaku nganggur aku kok yo pon ngapunten Pak Dan ngaji karo masyarakat sakniki mbuh dijak serius ngono kok yo buyar wis dijak omong-omongan biasa ngene iki saiki gayane maca Quran aja lali sedekah diakei nggih nggih apa rangan tuh tadfa'ul bala sedekah niku kangge tolak bala wis apal dalile as-shadaqatu tadfa'ul bala wong saiki pinter dalil tapi praktike lo kalah karo wong biyen mek trimo slametan ben diparingi slamet biyen ngono saiki as-shadaqatu tadfa'ul bala sing ngomong dhewe ra tau sedekah kok lho sing garai rapat mandi wong biyen kan nek ndek gawe apa-apa slametan aja nganti ninggal selamatan supaya diparingi selamat. Iki ya padha wae karepe ya nerangno nek as-sadaqatu tadfaul bala. Biyen dinutuk karo wong, mulane uripe ya selamat-selamat wong biyen seneng selamatan. Nggih mboten? Kamen sak kamutan, kula dhisik eling wong biyen saking senenge selamatan ini nggih berkat gedhen-gedhenan. Berkat siji ndok ke 10 opo biyen. Biyen wong sambung saiki kecerdasan iki ndok siji kenek ge berkat 10. Nek piye wong ngirit nanti dok siji pecah piar nenggone mangkok campur banyu diulet terigu telung kilo akhirnya terus didadar nenek dadar ku ya tipis tipis saking tipis masalah dadar wes tipis ngono ku yo sik dirisi neh. Lah nek ngirisi ku yo cili cili. Wis tipis cilik ngono ku nek goreng yo sik garing.

Lho nek pintere pinter wong saiki, nek pengalamane pengalaman wong saiki, tapi pengamalan menang wong biyen kale wong sakniki. Amale sing temen. Lal ilmu illa bil amal iku digujungi temenanan. Ilmu gak ono artine tanpa diamalno. Dadi wong biyen niku ora ono ilmu tanpa amal, ora ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ayo baleni, kabeh ilmu di kabeh amal di ilmu. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu wong biyen. Ya pancen yo ngajine koyoke ora pati iso. Maca Arab ora cetha. Arab ngunekno la haula wala quwata illa billah. Hauqalah ora iso yo diunekno la la la la quwata. Ya la la la la quwata iki lho unine. Tapi mantep mancep to kon jure ati. Lho iso dadi donga Bandung Bondowoso. Mbok barang antep ora karo junjunge kuat. Dungane trimo apa? La la la la kuwato. Ora iso Mas, mbok kon fasih kaya wong saiki ndungone, macane Arab ora cetha wong ilate kaku. Senten terus niki karen-karenane, mudin-mudin kawakan. Mudin-mudin tuwi kadang lek ndonga guyokno wong. Wahumma inna nasaluka. Nasaluka ya ora cetha, nasaluka. Selamatan pitin wang apia tampil jasa wajia da tampil ngilmi baroka tampil rejeki taubat batang koblal maut rokematan ngindal maut seracet toblas. Oh lene saiki pol fasae wong saiki. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Lamun qaf nganti intil-intile men salat. Dadi mari fil rizq celula-celulu golek intil-intile sing ujul. Lha kuwi sing diterima Gusti Allah sing pundi? Apakah yang lebih fasih? Ternyata enggak, bukan afsahuhuma. No, bukan itu. Tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, yang rohnya luwih nyambung nang Gusti. Ngoku. Lah Kanjeng Nabi dhewe kan coba dalam Al-Qur'an nek wong biyen kan menang amale. Oke, pengalaman kalah. Kurang tapi pengamalan. Dalile ya sederhana, sapa temen bakal ti nemu. Niki lho, maksud ayat Qur'ane kan laqad kana lakum fi rasulillahi. Ayo to nyaut to. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niku kan nyontoni to maksude. Tulodo sing bagus, memberikan keteladanan. Uswatun hasanah. Bukan laqad kana lakum fi rasulillahi mau'idzatun hasanah. Bukan. Tapi uswatun. Lha iku sing dipraktekno wong biyen diterapno temenanan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri. Nah, ngono. Pancene ora patek kakean dalil kula tenan ngono kuwi kok gak kula sedhali wis sedem yo mboten. Dalile yo ngono-ngono kok. Istighfare rina wengi insyaallah bisa mukti. Istighfare rina wengi insyaallah ati suci. Ayo selawat. Shalatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad. Ampun jam sedoso langkung 10 menit. Mboten wektale kan dibagi lemake kula sik ten mriku niku. Terus jam pinten Bu Yaribu mbenjing nginjing kula budal ten Pati terus ten Kudus. Bu dongane Bu. Hai sonya, patikan. Hai semua, semoga sing kula aturna wonten manfaate.